kasih, terima kasih. Para hadirin, terlalu banyak nikmat Allah yang telah kita terima. Di antaranya salah satu nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat sehat. Justru salah satu nikmat yang langka disyukuri dan disadari oleh kita manusia. Nah, semoga lagu berikut ini akan menggugah kita untuk lebih pandai mensyukuri nilai sehat. Kasih tak menghiurkan, bermata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Yang manis pahit di lidah, yang indah turut di mata, yang gagah lemah dirasa. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, sabar tawakal, mohon kesembuhan. Semoga musibah membawa dosa. Bahagia paling bahagia, yang sehat walau tak punya, berharga paling berharga, yang sehat dia terkaya. Peribahasa hidup dengan nasi yang garam, gairah selera penuh kedekatan. Jagalah sehatmu kawan, syukuri nikmatnya Tuhan, gunakan sehatmu kawan, buanglah di jalan Tuhan. Betapa tingginya nilai kesehatan, itulah hartamu yang tak terbandingkan. dikatakan pada tiap insan. Pikirkanlah namanya sabar tawakalah. Jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit terserang,